السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، ما زلنا في باب بيان فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب، أي بيان فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب، keutamaan tauhid dan pengkafirannya, yakni penghapusan dari dosa-dosa. Sudah kita bahas, walhamdulillah, ayat terpertama dalam bab ini, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan sudah disebutkan bahwa makna keamanan bisa keamanan di dunia, yang berarti keamanan dari kesesatan. Sedangkan keamanan di akhirat, keamanan secara lengkap, secara umum, termasuk keamanan dari azab, dari rasa sakit, dari kesusahan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu al-aman fil akhirah. Demikian pula al-hidayah, ada hidayah di dunia, ada hidayah di akhirat. Tentunya maknanya sedikit berbeda. Kalau hidayah di dunia artinya petunjuk ke jalan yang lurus, terbimbing ke jalan al-haq. Sedangkan hidayah di akhirat adalah diantarkan ke dalam jannah. Wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara, akan digiring, diasung orang-orang beriman ke dalam jannah. Demikian pula terbimbing ketika di atas sirat, terbimbing dengan cahaya yang Allah berikan pada mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kalau sempurna, ya tentunya cahayanya sempurna. Tetapi mereka yang tidak memiliki iman alias munafik, maka mereka inginnya mengambil cahaya dari orang lain. Tetapi mereka tidak mau menunggu ketika para munafikin berkata, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin menerapkan cahaya kalian. Kinarji'u wara'akum faltamisu nura, dikatakan balik kalian, cari cahaya kalian sendiri. Berarti mereka terbimbing juga di akhirat ketika di atas sirat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita, maka para ulama yang menyatakan bahwa keamanan itu di akhirat dan hidayah di dunia, maka itu benar pada satu sisi, yaitu keamanan dari berbagai macam rasa sakit, ancaman dan sebagainya, itu di akhirat. Kalau di dunia, orang beriman akan mengalami musibah-musibah, akan mengalami rasa sakit, akan mengalami berbagai macam ujian-ujian berat, bagaimana disebutkan dalam sekian banyak ayat. Di antaranya, am hasib tuman tadkhulul jannata Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulal ladzina amanu yaqulur rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala innan nasrullahi qarib. Apakah kalian akan masuk surga padahal kalian belum mendapatkan ujian berat seperti orang-orang yang terdahulu? Ditimpa ba'sa wadh-dharra wazulzilu, ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan, sampai-sampai orang beriman dan rasul yang bersama mereka atau rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Itu dunia. Tetapi keamanan di akhirat atau keamanan yang benar-benar aman dari rasa sakit, dari ancaman kesusahan, itu nanti yang berkiamat. Kita sampai mana ucapan Syekhul Islam rahimahullah? Naam. Atau sudah selesai ucapan Syekhul Islam? Waqad sa'ala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika melihat syaratnya sangat berat, yaitu lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek, yang maksum? Faqala ya Aba Bakrin, Nabi menjawab, wahai Aba Bakr, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibaka al-la'wa, fadhalika ma tujzawna bihi. Wahai Aba Bakr, bukankah engkau pernah tertimpa rasa sakit, kesusahan? Alasta tahzan, bukankah engkau pernah bersedih? Alaysa yusibaka al-la'wa, bukankah pernah menimpamu berbagai macam musibah-musibah? Ya tentunya Abu Bakar menjawab, bala. Ya jelas kita merasakan itu. Pernah sakit, pernah luka, pernah juga kena musibah. Fadzalika ma tujzauna bihi, maka itulah yang Allah jadikan sebagai balasan terhadap kejelekan-kejelekanmu. Barakallahu fikum. Jawaban ini barakallahu fikum adalah jawaban bagi mereka-mereka yang mempertanyakan bagaimana mungkin kita bisa bersih dari dosa atau bisa bersih dari kezaliman, paling tidak dzulmi nafsi. Maka jawabannya, itu akan terhapus dengan berbagai macam musibah-musibah yang menimpamu. Akan terhapus dengan rasa sakit yang menimpamu. Akan terhapus dengan kesusahan-kesusahan yang kamu alami. Hatta syauka, bahkan duri yang menusuk kakimu akan ada dosa yang gugur. Ada yang terhapus karena itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah, fadhalika ma tujzawna bihi, maka itulah yang akan menjadikan penghapus terhadap dosa-dosamu. Apalagi penghapus selain yang disebutkan tadi, tansab, tahzan, yusibakal la'wa. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Naam, Allah Maha tahu kalau kalian manusia tidak bisa mulus berjalan begitu saja tanpa ada salah dan dosa, tanpa ada ketergelinciran. Mesti saja akan terjadi itu. Tetapi dengan hasanat yang kamu kerjakan, maka sayiat akan hilang. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu dalam Quran. Di dalam hadis, atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Atbi'is sayyi'ata alhasanah. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, yang akan menghapusnya. Demikian pula disebutkan di dalam barakallahu fikum ucapan-ucapan para ulama dalam masalah tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan kejelekan pada orang mukmin, pada seorang ahlus sunnah, pada salafiyun, bahkan pada para ulama, bahkan pada para sahabat, ada. Sehingga barakallahu fikum, apa yang sudah terhapus dengan hasanat mereka yang sangat besar, karena mereka orang-orang yang menemani Rasulullah SAW dalam berjuang fisabilillah. Ditambah lagi dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala maghfirah, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menjanjikan kepada mereka orang beriman tersebut ampunan, maghfirah, dan pahala yang besar pada mereka orang beriman tersebut. Kapan disebut? Di awal ayatnya. Awal ayatnya, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Siapa mereka? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Bersamanya di tempat tersebut, bersamanya dalam agama, bersamanya dalam perjuangan, bersamanya dalam jihad, bersamanya dalam dakwah, masya Allah. Maka mereka para sahabat, walladzina ma'ahu. Allah puji dengan pujian-pujian, asyiddaw alal kafar ruhama bainahum, tarahum ruka'an sujjada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dhalika masaluhum fit tawrat, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Permisalan tadi di dalam Taurat dan juga permisalannya di dalam Injil, seperti pohonnya semakin membesar, membesar, membesar, tunasnya menjulang ke langit, akarnya menghunjam ke bumi kokoh. Yu'jibu zurra', mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Siapa yang jengkel pada para sahabat, benci, marah, dendam, dengki kepada para sahabat, maka dia kafir. Dengan ayat ini, kata Imam Malik rahimahullah, karena Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang kafir, Allah jadikan para sahabat hebat, istimewa. Taib. Akhir dari ayat tersebut, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan pada mereka ampunan. Sehingga bukan maksum tidak punya salah. Ada ketergelinciran, ada kesalahan sebagaimana manusia, yang dikatakan manusiawi. Tetapi betapa sangat kecilnya dan sedikitnya dosa-dosa mereka dibandingkan dengan amalan soleh mereka yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat tinggi, yaitu menemani Rasulullah SAW dalam jihad fisabilillah. Sehingga al-hasanah tersebut yudhibna sayyi'at. Ketika ada yang tanya, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa yang pernah mendengar hadis tentang fitnah? Ana ya Amirul Mukminin. Aku pernah mendengar tentang fitnah seorang pada istrinya, pada keluarganya dan sebagainya. Lah, bukan itu yang aku maksud. Amma fitnatur rajul fi ahlihi wa auladihi wa malih. Adapun fitnah seseorang pada keluarganya, pada anaknya dan sebagainya, terhapus dengan salah, shaum, zakah. Ini juga terhapus dengan hasanat. Salat dengan salat menghapuskan dosa, Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa, Jum'ah ila Jum'ah menghapuskan dosa dan sebagainya. Barakallahu fikum walhamdulillah. Innallaha arhamur rahimin. Sehingga tidak pantas, tidak layak kemudian kita tajassus, mencari-cari kejelekan di rumahnya. Akan dapat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah wa huwa ahkamul hakimin. Dan Rasulullah SAW wa huwa ar-rasul mursal min indi rabbil alamin berpesan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan tajassus, jangan cari-cari kesalahan, menyelidiki apa saja yang dikerjakan, kesalahannya apa saja, akan dapat. Kenapa? Enggak ada manusia yang ma'sum. Tetapi bukankah innal hasanat yudhibna sayyi'at? Bukankah Nabi katakan atbi'i sayyi'at al-hasanat tatamhuha? Bukankah Nabi menyatakan as-salah ila as-salah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan? Mukaffiratun ma bainahuma. Akan menjadi penghapus apa yang di antara keduanya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam. Adapun fitnatur rajul fi ahlihi wa mali wa auladi. Fayadhibu salah wa zakah. Khamilina azablah kembali kepada kita. Agak keluar sedikit sebagai faedah buat kalian. Bahwa ahlu sunnah bukan orang-orang yang ma'sum. Bahkan para sahabat bukan orang ma'sum. Tetapi dijamin sahabat dengan ampunan. Dan ahlu sunnah, kalau dia masih di atas sunnah, di atas tauhid, maka kejelekannya akan terhapus dengan kebaikannya. Bi'idnillahi ta'ala warahmatihi. Sehingga tidak layak untuk kita bongkar aib mereka dengan tajassus, mencari-cari kesalahan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Maka jawaban Rasulullah SAW kepada Abu Bakar juga demikian. Ketika Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek? Dinasehati oleh beliau alaihi salatu wasalam dengan kalimat, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibakan la'wa. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah susah, bukankah engkau pernah sakit, bukankah engkau pernah sedih, bukankah engkau pernah tertimpa musibah-musibah? Ya tentu, kata beliau, kata Abu Bakar. Zalika ma tujzauna bihi, itulah yang engkau dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Fabaqiyal amnu maka tersisalah keamanan tetap sempurna di akhirat. Keamanan tetap sempurna. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, bagi mereka al-aman wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, bimbingan. Pertanyaannya, bagaimana kalau punya dosa? Bagaimana kalau tergelincir? Bagaimana kalau dia ternyata pernah melakukan dzulmun li nafsih? Jawabannya, bisa terhapus dengan hasanat yudhibna sayyi'at. Bisa terhapus dengan rahmat Allah Ta'ala yang dikatakan dengan maghfirah. Bisa terhapus dengan na'am, al-la'wa, penyakit-penyakit, musibah-musibah, kesusahan-kesusahan. Barakallahu fikum. Fabayyana annal mu'min alladhi idza mata dakhala jannah qad yujza bisayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Diterangkan di dalam hadis ini bahwa seorang beriman yang akan masuk surga, yang idza mata, kalau dia meninggal, dakhala al-jannah, masuk surga, qad yujza bisayyi'atihi, kadang-kadang bisa jadi terhapus kejelekan-kejelekannya tadi. Dengan apa? Dibalas dengan musibah-musibah di dunia. Yujza bisayyiatihi fid dunya bil masaib. Bil masaib jar wa majrur muta'alliqun bi yujza. Dibalas dengan musibah-musibah. Apa yang dibalas? Sayyiatihi aina fid dunya. Dibalas dengan musibah-musibah di dunia. Berarti di dunia tidak aman. Iya. Tidak aman dari musibah, ancaman. Mungkin akan tertimpa rasa sakit, rasa susah, rasa sedih, dan seterusnya. Aman dengan makna ini. Tetapi kalau mereka beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka dijamin aman dari kesesatan. Aman dari penyimpangan. Karena diberi al-aman wal-ihtidah, wal-aman wal-ihtidah muta'alliqan. Dua-duanya saling berkait. Karena terbimbing dengan hidayah, maka aman. Karena dijamin aman dari penyimpangan, berarti tidak akan sesat. Terbimbing dengan hidayah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Oh, kemarin ada yang bertanya tentang syair ya. Syairnya berbunyi, Al-ilmu harbun lil-fatal muta'ali. Kasayli harbun lil-makanil ali. Masa kalian gak bisa terjemahkan? Al-ilmu harbun. Ilmu itu pertentangan, perang. Dengan fatal muta'ali, dengan seorang pemuda yang sombong. Jadi kalau orang itu sombong, ilmu itu justru lawannya. Harb, ini melawan. Tidak mungkin bisa nyampe pada al-fatal muta'ali, seorang anak muda yang sombong. Kasail, seperti air bah, air yang mengalir. Harbun lil makanil ali, dia selalu menjauhi tempat yang tinggi. Iya kan? Kalau tumpahkan air tempat yang tinggi, dia akan turun, menjauh dari tempat yang tinggi. Maka kalau ada orang yang sombong, pemuda yang sombong, santri yang sombong, maka ilmu tadi menjauh seperti air menjauh tempat yang tinggi. Karena dia merasa tinggi, maka ilmu menjauh. Seperti air, kalau kau tinggikan tempatnya, dia mengalir ke tempat lain, enggak mau di tempat yang tinggi. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu bertentangan dengan pemuda yang sombong seperti air bah yang menjauh dari tempat yang tinggi. Sebutkan fawaid di bab hawalah. Ya, apa ini? Ini tanyanya ke Ustaz Hilmi kalau ini. Apakah pahala orang yang muslim akan diberikan juga kepada orang kafir ketika mendzalimi seorang? Tidak demikian. Orang kafir tidak ada pahala yang dinilai sedikit pun. Tetapi akan dikisos na'am. Bukan hanya antara manusia, antar binatang pun akan dikisos. Tapi setelah itu kunu turaba. Jadilah dia tanah. Kalau binatang. Tetapi manusia ketika mendzalimi seorang yang kafir maka dikisos. Setelah itu orang mukmin masuk ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Orang kafir masuk dalam neraka khalidina fiha. Nah, tidak ada kemudian dipindahkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum.